Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa bi sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama taslima mazida amma ba'du. Ikhwan fillah azzakumullah, kita lanjutkan kembali kajian Riyadhus Shalihin min kalami Sayyidil Mursalin karya Imam An-Nawawi rahimahullah. Malam ini kita sudah masuk kitab baru, Kitab Adabis Safar, kitab tentang adab-adab safar. Naam. Termasuk hajat manusia yang saat ini dianggap sebagai hajat yang merupakan kebutuhan pokok adalah safar, bepergian, entah untuk menunaikan hajat-hajatnya, untuk cari ma'isyah atau untuk melanjutkan studi atau untuk ibadah umroh haji atau yang semisalnya. Nah, maka di sini kita mendapatkan bimbingan dari syariat yang sangat jelas, tidak ada kesamaran padanya, rinci, sehingga kita ketika safar tidak hanya mendapatkan apa yang kita inginkan dalam tujuan safar itu, tapi juga mendapatkan pahala dari sisi Allah Subhanahu wa taala jika mengamalkan adab safar. Qala Imam An-Nawawi rahimahullah, bab istihbabil khuruj yaumal khamis wa istihbabihi awwal nahar. Bab sunnahnya safar pada hari Kamis dan disunahkan dilakukan di awal siang. Hadis yang ke-956. Qala al-Imam An-Nawawi rahimahullah an Ka'b bin Malik radhiyallahu anhu anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam kharaja fi ghazwati Tabuk yaumal khamis. Wa kana yuhibbu an yakhruja yawmal khamis, muttafaqun alaih. Wa fi riwayatin fi sahihaini laqallama kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yakhruju illa fi yawmal khamis. Dari sahabat yang mulia Ta'ab ibn Malik radhiyallahu anhu, bahwa sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau pernah keluar safar pada saat perang Tabuk pada hari Kamis. Dan memang Nabi menyukai keluar safar pada hari Kamis. Muttafaqun alaih. Dalam riwayat Imam Bukhari wa Muslim disebutkan jarang sekali Rasul sallallahu alaihi wasallam keluar safar kecuali pada hari Kamis. Nah, jelas ini bukan wajib tapi afdoliyah. Jika memang kita tidak terikat dengan janji-janji, tidak terikat dengan hari, kita bebas hari apapun keluar safar, maka yang afdol hendaklah dipilih hari Kamis, dan itu dilakukan di awal siang. Awal siang itu pagi hari. Nah, Itu faedahnya. Baik untuk keperluan jihad fisabilillah atau keperluan yang lain. Nah, tapi sekali lagi tidak wajib. Itu bagi yang memang tidak terikat dengan janji-janji tertentu pada hari-hari tertentu. Sekarang kita sedang libur begitu ya, bebas mau keluar hari apa, maka pilihlah hari Kamis di pagi hari. Nah, untuk memulai safar itu yang afdol. Jadi dapat afdoliyahnya. Tapi tidak wajib ya, berarti boleh safar di hari-hari yang lain. Hadis berikutnya yang ke-957. Wa an sahibani Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Allahumma barik li ummati fi bukuriha wa kana idza ba'atha sariyatan aw jaisan ba'athahum fi awwalin nahar wa kana sahrun tajiran wa kana yab'athu tijaratahu awwalan nahar fa asra wa kathura maluhu. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wa qala haditsun hasan. Dari sahabat yang mulia Sohr ibn Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi radhiyallahu an, bahwa sesungguhnya Rasul sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, ya Allah, berilah barokah umatku di aktivitas mereka pagi hari. Beliau kalau mengutus sariyah atau jais, pasukan yang dipimpin oleh panglima yang selain beliau, namanya sariyah ya, beliau selalu mengirim mereka di permulaan siang, di pagi hari. Sedangkan Sohar, sahabat yang mulia, beliau adalah seorang pedagang. Beliau biasa mengirim dagangannya di awal siang, itu pagi hari. Sehingga apa yang ia lakukan itu memiliki dampak yang positif dan semakin banyak hartanya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi, beliau mengatakan hadis ini hasan. Taib. Dalam hadis ini ikhwan abidina azakumullah, kita bisa mengambil faedah keutamaan beraktivitas dimulai dari pagi hari. Jadi bukur itu sama dengan awalun nahar, sama dengan ghadwah, itu permulaan siang. Itu maksudnya ialah pagi-pagi setelah sholat subuh ya. Naam. Bukan berarti permulaan siang itu ketika mau zuhur, bukan. Ya, jadi istilah awalun nahar itu sama dengan bukur, sama dengan ghadwah ya. Pagi hari. Jadi aktivitas apapun termasuk safar. Termasuk untuk dagang, termasuk untuk yang lainnya. Naam. Nabi sallallahu alaihi wasallam mendoakan barokah umatnya yang melakukan aktivitas-aktivitas dimulai sejak pagi tadi. Bahkan di sini langsung diberikan kasus nyata. Sohr ibnu Wada'ah al-Ghamidi as-sahabi. Ini seorang sahabat mulia yang memang beliau terkenal sebagai pengusaha ya. Nah, kalau mengirim barang dagangannya itu enggak nunggu sore atau siang-siang, pagi langsung. Nah, karena mendengar Nabi bersabda tadi, Allahumma barik di ummati fi bukuriha. Akhirnya berdampak positif untuk perkembangan bisnisnya ya. Bakasur maluhu, hartanya semakin berkembang. Jadi kalau kita lihat memang seperti itu ya. Penjual makanan untuk sarapan, kalau bukanya habis subuh ya, jam 6 sudah tutup. Habis. Ya. Habis. Daripada mulai buka malam sampai larut malam ke habis-habis. Ya. Nah. Saya menyaksikan sendiri bakul-bakul semacam itu, ya. Nah. Taibarakum. Jadi bukanya itu habis subuh. Tutupnya sebelum jam 7. Apakah sudah habis jam 7 itu? Seringkali habis, tapi sebetulnya sebelum jam 7 itu sudah harus menyingkirkan barang dagangannya karena dia nebeng tempat di terasnya toko, ya. Yang mana tokonya itu bukanya jam 7. Berarti kalau sebelum jam 7 harus segera dibereskan. Nah, saya datangi bakulnya. Ya, kalau di daerah Pekalongan sana itu namanya opor ayam kampung sama otot, ya, otot lunak, ya. Nah, tak lihat nasinya itu banyak yang dijual itu ya, opornya itu banyak. Nah, ternyata benar laris, ya. Sebelum jam 7 bisa dibayangkan ya, habis subuh sampai jam 7 sudah habis jual makanan sebanyak itu tiap hari. Naam. Barakfikum. Itu melebihi pendapatan restoran yang bukanya kesiangan ya. Naam. Nunggu pelanggan 1-2 begitu, belum gaji pegawainya, pajak restoran dan lain-lain. Kelihatannya saja keren, tapi sebetulnya itu defisit, ya. Nah, tapi kalau ini kelihatannya saja pedagang kaki lima, ya. Nah, enggak kelihatan gayanya, tapi insya Allah habis. Jual makanan itu kalau habis labanya bisa mencapai 100%. Ya, modal 500, 6 dapatnya 1 juta. Jadi 100% ya. Nah, gitu. Karena habis. Nah, itu banyak, enggak cuma itu saja. Bibit kalau milih gelar dagangan, pilihlah yang waktu-waktu bukur atau awalun nahar atau ketua. Barokah insyaallah. Nah, kalau ada yang mengatakan udah gelar berkali-kali ustaz, tapi yo sepi pengunjung. Nah, barakfikum. Dijawab, seandainya kamu buka siang, tambah sepi lagi. Ya, harus disyukuri. Jadi syukur itu penting, ya. Nah, dan harus husnudzan pada Allah Subhanahu wa taala. Jangan suka kemudian mengomentari apa yang disampaikan oleh Allah Taala dan Rasulnya. Enggak mesti, senangnya kayak gitu ya. Tapi kita ambil sisi positifnya husnudzan dan wajib percaya kalau itu ialah sabda Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kita di itu buka dagangan habis subuh, ya kan? Kukut jam 7 karena memang harus kukut, ya kan? Habis enggak habis kukut katanya enggak sampai habis barang dagangannya ya. Nah, jawaban yang bagus ialah kalau kamu bukanya siang atau sore mungkin malah sedikit yang laku ya. Nah, jadi bersyukur. Kemudian semuanya telah sepakat para pengusaha itu ya, kesuksesan itu butuh proses, tidak instan, ya kan? Nah, jangan punya pikiran pendek, mental-mental pendek itu adalah jualan langsung kaya raya gitu, langsung sukses itu. Enggak ya, semuanya butuh proses. Tapi yang jelas kita ikhtiar ya, tidak hanya jualannya tapi juga ikhtiar dengan membuka usaha sejak pagi. Dan gak perlu sampai 24 jam non stop. Berarti ini ada faedah ya. Jadi kalau sudah selesai waktu bukurnya, dah kukut pergi ke majelis-majelis taklim, ya kan? Nah, seperti itu. Besok lagi. Jangan punya pikiran materi, kedunian, cinta dunia. Ini kalau habis subuh sampai jam 7 saja penghasilannya sekian habis, ini kalau buka lagi sore bisa dua kali lipat. Mau pagi buka, sore buka, malam buka, kapan sempatnya menghadiri majelis-majelis ilmu, kapan sempatnya untuk memperbaiki kualitas ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau pikirannya cuma kerja, kerja, kerja itu. Ya memang sih etos kerja harus tinggi, tapi tidak semua waktu untuk kerja. Keseluruhannya kan kerja, kerja, dan kerja. Ibadahnya kapan? Itu. Harusnya kan kerja terus ibadah, ibadah, ibadah. Nah, ya kan? Naam. Itu ikhtiar lahir batin. Insyaallah lancar. Ini bukti. Sohar Ibnu Wada'ah terkenal sebagai sahabat yang sukses dalam usahanya. Benar-benar seperti itu. Gak perlu ngoyo, ya kan? Pagi hari, naam. Habis, ya sudah. Ya. Gunakan untuk yang lain. Silaturahmi untuk menimba ilmu, ngurus keluarga, ya, besok lagi gitu aja. Gak usah pakai target-target yang terlalu tinggi, ya. Nah, karena target itu sering meleset. Tambah rakus, tambah meleset. Nah, yang penting syukur, qanaah, ya, sabar. Kalau gak terlalu rame, khusnudzon, ya. Seandainya tidak buka jam sekian, mungkin tambah sepi lagi. Gitu aja ya. Nah, barakallahu fikum. Tanpa harus menolak berita dari Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Taib. Nah, sebabnya di sini Imam Nawawi rahimahullah memasukkan hadis ini dalam bab safar. Berarti kalau kita safarnya itu sepagi mungkin lebih afdol, lebih barokah. Jangan nunggu panas ya. Nah, pagi-pagi masih segar ya. Sopirnya juga masih segar ya. Nah, enggak ngantuk. Nah, barakallahu fikum. Bab berikutnya yang ke-167, bab istihbabi talabi rafaqah wa ta'mirihim ala anfusihim wahidan yuti'unahu. Bab disunahkan mencari teman-teman safar dan menjadikan salah satu dari mereka sebagai amir safar yang mereka taati dalam safarnya. Ini kalau safar jarak jauh, safar rombongan ya, maka hendaknya salah satu dari rombongan itu jadi amir safar. Amir safar ini hanya berlaku ketika safar saja. Kalau sudah selesai safar ya bubar ya, jangan kemudian jadi amir terus. Ya. Begitu. Itu untuk ngurus safarnya. Nah, menentukan lanjut apa pulang, mampir kemana, gitu ya. Keputusan-keputusan yang dibutuhkan oleh rombongan safar ditentukan oleh amir safar dengan musyawarah ya. Nah, itu sunnah. Hadis yang ke-958. Qala al-Imam An-Nawawi rahimallahu An Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law annan nasa ya'lamuna minal wahdah ma a'lam ma sara raqibun bilailin wahdah. Rawahu al-Bukhari. Dari sahabat yang mulia Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, seandainya manusia mengetahui sendirian seperti yang aku ketahui, maka tidak akan ada yang berani safar malam-malam sendirian. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Nah, baik, di sini berarti disunahkan bagi kita, khususnya ketika malam hari, jangan sampai safar sendirian. Nah, karena banyak madharat yang didapatkan ya ketika malam hari, apalagi kondisi daerahnya enggak aman ya. Nah, banyak perampok dengan berbagai macam modus ya. Nah, hati-hati. Ban kempes. Ya, itu kan kadang terjadi. Kena paku ya kan, untuk kena apa yang bisa menyebabkan bannya kempes. Ini kalau sendirian, apalagi jauh dari keramaian, nah madharat. Dan tak bisa berbuat apa-apa ya. Nah, itu dimanfaatkan oleh kumpulan perampok-perampok jalanan. Kalau ada temannya kan enak ya. Nah, walaupun paling tidak kalau menghadapi perampok berdua lah, bertiga ini enggak sendirian ya. Nah, barakallahu. Ada yang melaporkan dan yang lain-lain. Itu maslahatnya banyak. Nah, jangan merasa sebagai pemberani ya. Nah, taib. Tapi ini hukumnya makruh, enggak sampai haram ya, karena terkait dengan kemaslahatan pribadi kita. Jadi Rasulullah bersabda, seandainya orang-orang itu tahu bahaya safar malam hari sendirian, niscaya enggak akan ada yang berani safar sendirian di malam hari. Nah, beliau enggak kemudian melarang secara mutlak. Berhubung enggak tahu, maka banyak yang berani safar di malam hari sendirian dan banyak yang mendapatkan madharatnya. Ya, berarti hukumnya makruh safar sendirian di malam hari. Naam. Taib. Jadi tidak haram ya, tapi karahatus safar munfaridan min ghairi rafaqah. Hadis berikutnya yang ke-959, wa an Amr bin Shu'aib an abihi an jaddi radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ar-raqibu syaitan war-raqibani syaitanani wa thalathatu raqbun. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wan Nasa'i bi asanid sahiha wa qala at-Tirmidzi haditsun hasan. Dari Amr ibn Shu'aib, dari bapaknya, dari kakeknya, semoga Allah meridhoinya, beliau berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, orang yang safar sendirian ditemani syaitan. Orang yang safar dua orang ditemani syaitan. Kalau tiga maka safarnya aman. Jadi yang dimaksud ar-raqib syaitan itu ialah ayyur rafiqahu syaitan ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Dawud wa Tirmidzi wa Nasa'i dengan sanad yang sahih. At-Tirmidzi mengatakan hadis ini hasan. Taib barakafikum. Di sini memperkuat hadis sebelumnya ya, bahwa orang kalau safar semakin banyak rempongan, semakin aman dari gangguan setan. Berarti gangguan di sini ada dua, gangguan manusia dan gangguan setan. Semakin banyak rombongannya, semakin aman dari gangguan setan. Semakin sedikit pesertanya, semakin apa ini? Gak aman dari gangguan setan. Naam. Barakofikum. Kalau sendirian itu kan. Waktunya sholat gak ada yang ingatkan ya. Nah, mau mampir kemana gak ada yang negur ya kan. Nah. Dan lain-lain. Begitu. Hadis berikutnya yang ke-960. Wa Nabi Sa'id wa Abi Hurairah radhiyallahu taala anhuma qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza kharaja thalathatun fi safarin falyu'ammiru ahadahum. Hadisun hasan. Rawahu Abu Dawud isnadin hasanin. Taib. Dari Abu Sa'id dan Abu Hurairah radhiyallahu taala anhuma, beliau berdua berkata, Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika ada tiga orang yang keluar dalam safarnya, maka hendaknya salah satu yang menjadi amir safar. Nah, hadis ini hasan, diriwayatkan oleh Abu Dawud dengan sanad yang hasan. Nah, ini dalil memperkuat bab yang disampaikan oleh Imam Nawawi rahimahullah. Naam, tentang menunjuk salah satu rombongan safar sebagai amir safar. Ya. Naam, dan yang harus dipilih yang paling paham agama, yang paling mengetahui keadaan safar. Ya, selama di perjalanan atau di tempat tujuan yang pengalaman gitu ya. Tapi kalau yang paham agama tadi enggak pengalaman, enggak masalah jadi amir safar. Yang pengalaman jadi penasihat untuk memberi pertimbangan ketika safar ya. Nah. Jadi utamakan yang paling paham agamanya. Bahkan sebagian ulama, diantaranya ialah Al-Imam Al-Mawardi rahimahullah, berpendapat bahwa penunjukan amir safar itu hukumnya wajib. Karena perintah-perintah yang disebutkan tadi, tidak ada yang memalingkannya ke hukum sunnah. Sehingga harus ditunjuk ya. Nah, inti amir safar gitu ya. Demikian. Baik secara langsung ataupun secara isyarat ya. Nah. Baik. Jadi jangan sampai tidak ada amir safarnya. Nah, cirinya secara isyarat gimana? Ini mau kemana lagi, mau pulang apa lanjut ya, tergantung beliau. Wah, beliau, nah itu berarti amir safarnya ya. Nah ya, walaupun tidak kemudian diresmikan sebelum berangkat dengan naam apa, sah beliau saja. Oh, ya. Nah, berarti ini amir safarnya. Hadis berikutnya yang ke-961, Wan ibn Abbasin radiyallahu anhuma anna nabiyya sallallahu alaihi wasallam qal khairus sihabah arba'ah wa khairus saraya arba'umiyah wa khairul juyus arba'atu ahlaf walayyughlaba isna asar alfan min killah. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidhi wa qala hadisun hasan. Dari sahabat yang mulia Ibn Abbas radiyallahu ta'ala anhuma, bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, sebaik-baik teman teman di perjalanan atau teman di tempat yang lain, ya, itu 4 orang. Sebaik-baik syariah itu tentara yang diutus untuk melakukan penyerbuan itu 400 personil. Dan sebaik-baik jais, ya, pasukan tempur yang berlaga di medan pertempuran itu 4.000 personal. Kalau jumlahnya 12.000 itu pasti menang jika yang dihadapi sedikit. Hadis ini diriwayatkan Abu Dawud At-Tirmidzi dan berkata hadis ini hasan, ya. Nah, dalam hal ini khonabidina azakumullah terdapat faedah bahwa kita itu hendaknya beraktivitas dengan menggandeng teman, ya, tidak sendirian, ya. Jadi kalau bisa aktivitas kita itu bersama-sama begitu, ya, tidak suka sendirian. Ini sunnahnya, ya. Nah, main bola ya jangan sendirian, ya. Badminton ya jangan sendirian, ya, ada teman, ya kan. Nah, begitu. Makan-makan ya begitu. Ngajak orang, kalau sendirian itu enggak enak, ya kan. Nah, enggak sahu. Demikian, ya. Barakfikum. Jadi berusaha aktivitas itu dilakukan bareng-bareng teman, ya. Jadi kalau 4, ya, naam, itu akan mendatangkan kebaikan. Begitu pula kalau mengirim pasukan untuk menyerbu, wah itu jangan sedikit, ya, 400 personal itu bagus, ideal. Nah, kalau bertempur di medan pertempuran saling berhadapan, 4.000 itu ideal. Begitu. Kalau jumlahnya 12.000 lawannya sedikit pasti menang. Kalau ternyata yang banyak kalah, berarti ada sebab lain, bukan karena jumlah. 4.000 pasukan lawan sedikit kok kalah? Berarti 4.000 pasukan tadi itu ada sebab-sebab lain yang menyebabkan Allah tidak memberi kemenangan kepadanya. Nah, jadi banyak lawan sedikit itu secara logika pasti menang, ya. Tapi kalau ada kasus tentara yang banyak kalah dengan yang sedikit, berarti bukan karena jumlahnya. Sebab kekalahannya ialah faktor yang lain. Barakofikum. Demikian, ya, begitu. Jadi kita diajari oleh syariat sebagai makhluk sosial, ya. Nah, kita jalani hidup ini bersama-sama, ya, berjamaah ibadah itu, tidak dihadapi sendirian, ya. Sehingga masalah-masalah itu, ya, kita pikul bareng-bareng, ya. Nah, pepatah mengatakan apa? Berat sama dipikul, ringan sama dicincing, gitu. Sehingga enggak mikir sendirian, ya. Nah, menurut banyak orang temannya gitu, gimana ini? Menurut antum, oh, ya, gitu. Tapi kan enggak ada yang diajak musyawarah, pikir sendiri. Waduh, pusing. Mau tanya siapa, ya? Nah, begitu. Taklim juga begitu, rame-rame. Kalau cuma sendirian, enggak seru, ya kan? Nah, semakin banyak yang datang, semakin bikin semangat majelis taklimnya itu. Ya, jangan dibiarkan masjid sepi dari kajian-kajian dan pengunjung. Ya, nah, barakafikum, sholat. Tambah banyak jamaahnya, tambah banyak pahalanya, ya kan? Taklim begitu, semakin banyak pesertanya, semakin banyak fadilah dan barokahnya. Demikian. Barakafikum. Nah, jangan kemudian aku suka taklim kalau pesertanya cuma ana ustaz. Kenapa gak berisik? Bisa sendiri. Nah, ini berarti gak wajar ini. Nah, ya. Barakafikum. Kamu kok gak sama temanmu? Kok suka menyendiri, mojok? Wah, berarti ini gak wajar. Ya. Nah, ini setan selalu mengintai, ya. Ingat, serigala itu selalu mengincar domba yang sendirian, ketinggalan dari teman-temannya. Tapi kalau gumpul dombanya itu, serigala enggak berani macam-macam. Walaupun serigala enam, tapi kalau dikoyok sama banyak domba, kalah juga kan. Nah, begitu. Baik, barakafikum. Ini yang perlu diperhatikan baik-baik. Allah Ta'ala a'lam bissawab. Taib, ada pertanyaan. Mohon pencerahan. Selain mendoakan dan memberi contoh pada anak, apakah ada upaya yang lain agar anak taat ibadah dan takut melakukan maksiat? Taib, jadi mendoakan, iya, terus jangan sampai berhenti. Memberi contoh yang baik pada anak, iya, terus jangan sampai berhenti. Nah, yang ketiga, nah, ini hendaknya anak-anak dicarikan teman-teman yang baik. Jangan dibiarkan berteman dengan anak-anak yang rusak akhlaknya, rusak agamanya, ya. Nah, ini paling penting, carikan lingkungan. Nah, jangan dikungkung saja di rumah, ya. Nah, mungkin bisa bertahan sehari, dua hari, tiga hari, tapi nanti lama-lama anaknya nanti kabur, ya. Nah, jadi anaknya bisa kuntet, nggak berkembang, nah, gitu. Jadi kita harus berusaha memberi mereka teman-teman yang baik, ya. Nah, anak sekarang itu begitu, suka aktivitas bareng-bareng, ya. Nah, diajak. Barakfikum. Kalau masih belum menemukan, diajaklah bersama kita bareng-bareng, gitu, ya. Nah, supaya anak kita itu selalu terbimbing dengan lingkungan yang baik. Nah, ya, secara otomatis kalau misalkan anaknya kumpul-kumpul sama teman-teman di majelis ilmu, waktunya sholat masuk dia enggak sholat, ya kan? Jadi semakin lama semakin terbiasa untuk ibadah, ya. Nah, dan takut melakukan maksiat karena memang dikelilingi oleh teman-teman yang sholih, teman-teman yang baik. Nah, taib. Itu jadi tak tambahi satu saja, ya. Nah, doa terus, ngasih contoh yang baik sama anak terus. Yang ketiga tadi, dicarikan lingkungan yang baik untuk mereka supaya terbiasa dengan kebaikan. Nah, kan anak tak bisa kalau cuma dikasih teori-teori, harus ada teman-temannya yang memotivasi, ya. Nah, kegiatannya bermanfaat, ya, untuk jasmani dan rohaninya. Yang kedua, bagaimana nasihat agar anak tidak berdusta dalam menutupi kesalahannya? Nah, anak itu kadang dusta karena takut sama orang tuanya. Kalau jujur, hancur, habis, dimarahi, dipukuli. Maka anak-anak cenderung berdusta. Biasanya karena takut sama orang tuanya. Kenapa kok takut? Ya orang tuanya menakutkan. Nah, itu, ya. Justru mereka jujurnya itu sama temennya. Karena temennya menyenangkan, enggak menakutkan, ya. Nah, maka caranya adalah jadilah kita orang tua yang menyenangkan untuk anak. Orang tua yang nyaman bagi anak kita. Orang tua yang bisa dijadikan curhat oleh anaknya. Nah, barakallahu'alaikum. Bagaimana caranya? Ya kita belajar. Bagaimana pendekatan terhadap anak. Semuanya itu memang butuh proses. Ya. Nah, kalau hanya sekedar marahi anak, hukum anak, semuanya bisa. Tapi itu instan ya. Anak jadi takut tadi itu. Daripada aku jujur habis ya. Bisa bohong aja ya. Abi umi itu kalau dibohongi enggak tahu ya. Namanya anak belajar cara bohong yang bagus. Gitu ya. Nah. Makanya kalau ada anak yang dikit-dikit cerita sama kita, dengarkan ceritanya sampai anak puas. Supaya anak itu ceritanya sama orang tua, bukan sama teman-temannya ya. Nah, itu butuh proses. Kalau muka kita kok terlalu seram, ya kita perkacalah latihan ya untuk merubah muka biar tidak seram. Kalau kita gaya bahasanya kasar, ya belajar komunikasi yang nyaman gitu ya. Nah, kita itu harus belajar. Nah, tidak selalu menyalahkan apa ini? Anak barakofikum. Nah, ini juga sekedar apa ini? Teori dan juga teknik ya. Nah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa berkomunikasi yang baik dengan anak. Nah, anak enggak takut sama kita. Barakofikum. Kita juga mengajarkan kepada mereka kejujuran. Barakofikum. Ustaz, saya kalau safar sendirian lebih bisa banyak berdoa dan zikir ketimbang teman-teman banyak ngobrol. Makanya ini toh kita itu harus husnudzon, percaya dengan apa yang disampaikan oleh Allah Ta'ala dan Rasulnya sallallahu alaihi wa alihi wasallam ya. Nah, jadi memang kalau banyak orang itu kita cenderung lebih suka ngobrol ya. Nah, tapi maslahatnya lebih besar. Godaan-godaan ringan ya. Yang jelas temannya yang baik, nah, temannya jelek ya hancur. Maksudnya teman yang baik ya. Nah, begitu. Jadi ngobrol itu bisa meringankan lelah dalam safar ya. Terus mengingatkan. Nah, kalau kita sendirian lebih fokus pada doa. Sungguh toh, teman toh ya. Nah, itu. Paling 5 menit habis itu kita enggak berdoa lagi kan. Safarnya masih jauh ya. Nah, sisanya apa coba? Setan datang ya. Pikiran-pikiran yang asalnya enggak muncul datang ya. Nah, jadi jangan seperti itu. Ya, jangan seperti itu. Lihat madarat-madarat yang lain. Nah, ini hanya satu maslahat. Lebih banyak berdoa kalau sendirian daripada banyak teman ngobrol ketika safar. Itu maslahat, tapi madaratnya lebih banyak. Nah, kalau sama-sama ya mungkin ini ya negatifnya ngobrol enggak doa, tapi maslahatnya banyak. Nah, gitu ya. Sehingga lebih bagus bersama dengan teman-teman yang baik ya. Nah, insya Allah kalau teman-teman yang baik, cerita dan ngobrolnya bermanfaat ya. Siapa itu kalau safarnya jauh itu benar-benar bisa meringankan kelelahan ya. Nah, daripada bengong terus. Saya yakin itu enggak mungkin berdoa terus sepanjang perjalanan. Doanya 10 jam. Ketika kita umrah ngambil miqat dari Madinah ke Makkah naik bis, itu perjalanannya 6 jam. Syariatnya membaca talbiyah, ya kan? Itu fakta berbicara. Enggak ada yang kuat talbiyah terus sampai 6 jam itu ya. Nah, apalagi suaranya keras. Wah, habis. Ada tidurnya, ada ngomong-ngomongnya itu ya. Nah, begitu kalau talbiyah terus 6 jam enggak kuat. itu doa terus, paling kuat 1 jam, habis itu gak kuat, ngantuk, capek, ya. Nah, barakallahu'alaikum, mohon maaf ya, bukan berarti menghalangi doa antum, ya. Nah, cuma secara fakta tidak demikian. Safar bersama, kalau gotong royong ringan, Ustaz, kalau ajak-ajakan harus naktir banyak pengeluaran, bagaimana solusinya? Ya, kesepakatan sejak awal. Nah, jangan diam-diam saja, ya, harus ada kesepakatan yang jelas, ya. Nanti kalau waktunya makan, kita bayar sendiri-sendiri, ya. Itu, ya. Nah, kalau antum diam-diaman terus waktunya makan, diam-diam juga bayarnya, harus naktir semua. Ya enggak, ya. Jadi kalau bersama itu diomongkan supaya enak, ya. Nah, nanti makannya gimana ini, ya? Ditraktir apa iuran atau bayar sendiri? Nah, diomongkan, ya. Semuanya itu butuh komunikasi yang baik supaya tidak terjadi hal-hal yang enggak kita inginkan. Memang betul ini, ya. Kalau diam-diaman seperti itu, ya, menawai, ya. Waktunya makan, ya. Kalau enggak naktir gimana, kalau minta bayar gimana, gitu. Terus terang saja, Afan, ya, uangku sedikit. Kalau naktir kalian enggak cukup. Tapi kita sama-sama tahu kan, waktunya makan lapar, ya. Itu, ya, ya, enggak masalah, gitu, ya. Tapi kalau memang punya uang, memang lebih baik naktir, ya. Nah, kebaikan seorang itu bisa dilihat ketika safarnya, ya. Nah, beri safar jarak jauh, ya. Nah. Wah, iki bisa diajak lagi. Nah, ya. Barakofikum. Tapi jangan menggantungkan orang lain, ya. Nah, kalau bisa nanti kalau satu lagi aku yang traktir, oke, itu saling mentraktir itu bagus, ya. Nah, jiwa sosial kedermawanan perlu, ya. Jadi jangan jadi apa ini makmum terus, ya. Gak pernah traktir, ya. Jagakan traktiran terus, nah, itu gak bagus. Barakallahu'alaikum. Berangkat daurah naik bis sama naik motor lebih mana, lebih besar mana pahalanya? Sebaiknya naik bis, ya. Nah, itu lebih bagus, lebih maslahat, ya. Naik motor enggak aman, ya, kesenggol bis. Kalau bis kesenggol motor aman. Ya, nah, jadi kalau jarak jauh ahsan naik bis, jangan naik motor, ya. Nah, tadi itu prinsipnya. Bis kesenggol motor aman, motor kesenggol bis hancur. Enak. Ya, kita harus memperhatikan itu, bukan masalah murah-murahnya, murah bensinnya, perawatan, ya, yang patah tulang macam-macam itu berapa itu, ya. Nah, salah satu amalan yang tidak terputus pahalanya adalah doa yang solih. Bagaimana dengan orang tua asuh? Apakah bisa mendapatkan manfaat dari doanya? Manfaat dari doa, iya, tapi tidak sebagaimana orang tua kandung, ya. Nah, berarti orang tua asuh didoakan, ya, Pak, siapapun bisa. Tapi untuk anak kandung itu memang punya kekhususan, ya. Apa yang dilakukan oleh anak kandung yang bermanfaat itu bisa bermanfaat untuk orang tuanya, ya. Nah, jadi tidak bisa disamakan, ya. Nah, kita kan sama, oh, semua orang harus baik, ya. Tapi kalau sama orang tua sendiri itu lebih baik lagi. Sama orang tua angkat, sama orang tua tiri harus baik, tapi sama orang tua kandung lebih baik lagi. Gitu, ya. Jangan disamakan. Gitu, ya. Nah, begitu. Jadi beda, ya. Jadi orang tua angkat atau orang tiri jangan memaksa, ya, diperlakukan seperti orang tua kandung, ya. Nah, harus tahu diri lah, ya, beda. Barakofikum. Taib, wallahu ta'ala al-biswab. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.